karena masih ada waktu lagi, kami akan membacakan satu pertanyaan lagi, Bu ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kamaliah di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mempunyai tetangga yang suaminya mempunyai istri lagi. Bagaimana hukumnya jika dia minta agar suaminya tersebut mencerai madunya, Buya? Suaminya punya istri lagi, kemudian minta suami mencerai istrinya. Ingat, ada ayyu mamri'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin haramun 'alaihal jannatu. Kaidah pertama hadis Nabi, kalau ada seorang perempuan, ini kaidah dulu, minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya surga. Awas wahai para istri, jangan gampang dikit-dikit minta cerai tanpa alasan yang jelas. Ada alasan yang benar, contohnya apa? Suaminya petinju tapi tidak dengan orang lain, dengan istrinya. Jeder-jeder, saki-maki, ngolok-ngolok, bikin kesel. Boleh minta cerai yang demikian. Ada. Kemudian ada satu riwayat. La yahillu limra'atin, tidak diperkenankan seorang perempuan tas'alu talaka ukhtiha. Tidak boleh seorang perempuan itu minta untuk mencerai madunya. Litastafriha safhataha, karena dia rakus, enggak mau dibagi rizkinya, enggak mau dibagi. Nah ini tidak boleh seorang perempuan minta agar suaminya mencerai istrinya. Bahkan dalam riwayat lain ada lagi, litastahfiriha safhata litankiha. Jadi ada tiga model manusia di sini. Pertama, ada seorang perempuan minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan, haram baginya. Yang kedua, seorang perempuan yang meminta kepada suaminya agar mencerai istrinya, madunya, ini gak boleh. Kenapa? Pernikahan dengan madunya halal, sah, direstui oleh syariat. Maka kalau kita minta, kalau seorang perempuan minta cerai, gak boleh. Termasuk istri kedua minta cerai, minta menceraikan suami yang istri yang pertama, wah ini perempuan jahat. Dan yang ketiga adalah, tidak diperkenankan seorang perempuan menyuruh seorang laki mencerai istrinya demi agar dia menikah dengannya. Ini ada, misalnya ada orang, seorang laki-laki sudah punya istri, melamar seorang perempuan. Lalu perempuan berkata, "Ya bang, abang boleh nikah dengan saya, tapi syaratnya cerai dulu dong istrimu." Wah, ini jahat. Nggak boleh yang seperti itu. Ini lanjutan dari yang tadi, episode yang kedua. Ini bab poligami lagi ini. Ini pendidikan, hati-hati. Baik. Kalau pendidikan bagi suami, hati-hati menikah itu bukan main-main ya. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Sekarang ada kaidahnya di sini. Maka seorang istri, ini biasanya kejadian begini. Seorang istri di saat menemukan suaminya menikah lagi, dia rela untuk dicerai, lalu minta cerai. Haram bagi seorang istri yang menemukan suaminya menikah lagi, lalu dia minta cerai gara-gara pernikahan suaminya. Haram. Karena seorang tidak rela dengan pendidikan, dengan aturan yang ada dalam Islam. Tapi kalau seorang istri tadi minta cerai dari suaminya karena suaminya enggak benar, enggak adil misalnya, nah ini beda. Haknya dia untuk minta, beda ya. Suaminya tidak adil, zalim. Gara-gara punya yang muda misalnya, lalu sama seenaknya sama yang tua, enggak mendzalimi, menyakiti semuanya. Termasuk menyakiti adalah membanding-bandingkan, kamu sudah tua, sudah begini. Ini menyakiti. Boleh minta cerai. Tapi kalau suaminya ternyata juga lembut, hati-hati. Baik. Bahkan mungkin sang suami apapun bentuknya, dia juga punya nurani, ada penyesalan, semakin lembut, maka haram dia minta cerai. Kalau minta cerai karena pernikahan suami dengan istri yang kedua. Ini, jadi tidak boleh. baru boleh minta cerai kalau suaminya itu adalah memang zalim setelah menikah dengan istri yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah bagi seseorang tidak boleh menyuruh seseorang mencerai istrinya gara-gara dia ingin dinikahi. Ini adalah perempuan jahat ini. Makanya kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki mau nikah dengan seorang perempuan dengan syarat kamu boleh nikah dengan saya tapi istrimu kau cerai. Waduh, kejem banget tuh manusia. Jangan deket-deket sama perempuan kayak begitu. Hati-hati. Inilah pendidikan dalam Islam. Karena apa? Tidak boleh ada kedzaliman di sini. Gak boleh ada kedzaliman. Istri gak boleh zalim, suami juga gak boleh zalim. Ada yang mengatakan, wong nikahnya seorang suami dengan istri kedua saja kau zalim. Apa? Jangan berkata seperti itu. Memang semua wanita tidak menginginkan kalau suaminya menikah lagi. Itu dia adalah boleh dia berdoa seperti setiap hari berdoa, ya Allah jadikan suamiku hanya untukku saja. Akan tapi ketahuilah, kalau ternyata ada suaminya menikah lagi, tentunya dengan aturan yang benar, dengan cara yang benar, dengan adil dan sebagainya, maka tidak ada yang bisa memprotes yang demikian itu, karena syariat memperkenankannya. Tapi sisi lain, wahai hamba Allah, jangan sampai kita sebagai orang laki-laki main seenaknya sendiri, dikit-dikit mengatakan sunnah nikah dua. Sunnah buat siapa? Wong nikah satu saja. Ini supaya tidak berlebihan. Kadang-kadang ada orang menyeru kepada nikah dua itu enggak pakai rambu-rambu, semuanya suruh nikah dua atau tiga. Wong sama istri saja ngajak ngaji enggak bisa. Wong nafkahnya saja sesaat ada sesaat enggak, mau nikah dua lagi. Bahkan ada lagi yang gila. Seorang laki-laki mau menikah lagi, istrinya suruh biayai. Wah, stres itu orang. Pakai ancaman lagi, saya pokoknya nikah lagi ya. Nanti pokoknya hasilnya dibagi dua, pokoknya kerja istrinya. Orang gila macam-macam. Kelihatan sih ganteng, necis begitu, tapi gila dia. Nikah lagi, istrinya suruh biayai. Baik, baik. Artinya apa? Ada di sini, wahai kaum pria, hati-hati. Urusan menikah lagi bukan main-main. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Memang menikah lagi adalah diperkenankan, tapi itu ada aturannya. Bukan asal menikah, menikah, dan menikah. Kalau nuruti hawa nafsu dan syahwat saja, akan banyak terjerumus. Baik, kemudian di sisi lain, lihat. Kalau seorang laki-laki menikah lagi, dia harus adil. Kalau tidak adil, awas, dosa di hadapan Allah. Tapi di sisi lain, ada seorang wanita yang dia rela diperlakukan tidak adil karena dia punya prinsip. Hanya untuk misalnya ada seorang wanita, saya akan menikah dengan laki-laki tersebut hanya sekedar untuk melindungi kehormatan saya saja, biar tidak ada laki-laki jahil kepada saya. Urusan syahwat saya tidaklah butuh, urusan duit saya sudah punya, yang penting saya butuh status saja. Oh, ada orang semacam itu? Hanya yang penting dia diganggu oleh seseorang, maka dia mau dinikahi seseorang biarpun tidak dipenuhi haknya. Ada contoh pada zaman Nabi, Sayyidah Saudah. Tidak bisa dicaci perempuan yang seperti itu, karena dia merelakan yang demikian. Intinya lihat, hal ini loh masalah poligami ini, banyak perempuan menjadi mencaci syariat Islam gara-gara seorang laki-laki yang salah di dalam cara menjalani pernikahan. Biarpun boleh, bukan berarti wanita boleh seenaknya diperlakukan seperti itu. Harus ada dijaga perasaannya. Kemudian juga bagaimana kita sudah bakal mampu tidak untuk menambal hatinya yang luka tadi. Jangan seenaknya. Bolehlah, ini syariat ya, Quran. Pengkuhum atau balagum nasib masuk. Dong mau nikahnya saja sudah pakai bahasa serem begitu. Mana ada Al-Quran, Al-Quran begitu. Jadi kami himbau kepada semuanya, jangan sampai isu-isu tentang poligami seperti yang diangkat oleh orang barat, karena salahnya kaum pria di dalam menjalankan poligami yang seenaknya, zalim. Istrinya taruh di atas gunung sana, dikasih, didatangi 2 bulan sekali, punya anak 4-6, dikasih televisi sama HP, anaknya jadi anak setan. Giliran mati turun gunung, anaknya menuntut waris gak boleh karena gak ada surat nikahnya. Nah, ini kan zalim semuanya. Mana suami itu? Hati-hati, jangan dibikin main-main masalah poligami, dan jangan jadikan bahan perbincangan ece-ecean akan menjadikan syariat direndahkan. Ngomong dikit-dikit ngomong poligami, mampu belum tentu. Dikit-dikit poligami, poligami. Nah, diam. Sama, ibu pun jangan ngomongin poligami. diem saja sama suami, tidak usah setiap hari diancam, awas lo ya, jangan poligami. Senek itu suami setiap hari ngomongin begitu. Diam saja, Anda ikat suami dengan pengabdian Anda yang baik, selesai. Gak usah pakai ancaman, pokoknya awas ya. Saya tidak mau keluar ancamannya, awas ya, jangan poligami. Anak berpikir, daripada tiap hari diancam-ancam begini, nah, bisa bahaya teman. Jadi biasa saja ya, yang kaum pria, jangan poligami jadikan bahan diskusi obrolan. Pria perempuan juga, karena poligami adalah ada, dan menjalankannya pun, ingat ada aturannya, tidak gampang. Seperti itu, semoga Allah menjaga kita semuanya. Pria saja tidak ada yang dolim, wanitanya juga tidak dolim, semua jalan dengan benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kenikmatan yang sesungguhnya bukan dalam 100 tahun di dunia, tapi nanti di akhirat. Enggak usah Anda protes dengan syariat baginda Nabi. Takut dihukum oleh Allah dengan kekecewaan yang dalam yang tidak bisa dibayar lagi. Akan tapi katakan ada poligami. Akan tapi semua ada aturannya. Dan bagi siapapun yang sudah mengalami yang demikian, tinggal ditata hati. Jadikanlah kebahagiaanmu adalah di dalam kerinduanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, menikah 2-3 bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diobral. Akan tapi itu adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.